Apa kalian kita, apa kalian mengira kami ngarang-ngarang gitu? Kami para ustaz tukang ghibah gitu, ngumpul-ngumpul, lantas ngomongin orang begitu. Para ustaz kurang kerjaan berarti. Enam. Kami dapatkan data dari kalian. Data rekaman. Data tulisan. Data persaksian. Itu tidak cukup. Itu sangat cukup. Nah, baru para ustadz mengatakan, fulan ini, bukan saya. Para ustadz, fulan ini. La'ab kadzab makir fattan. Barulah disampaikan kepada ikhwa untuk hati-hati darinya. Dan itu setelah melalui berapa jalsa. Ustaz Luqman dengan asatid yang lain telah melakukan jalsa di sini. Ustaz Muhammad juga telah melakukan jalsa di sini. Apa itu tidak cukup? Dia sendiri mengakui. Dia sendiri menyadari. Bahkan ada yang dia dustakan. Naam. Allahul Musta'an. Apa perlu kami salafin untuk mengetahui rinciannya ataukah mencukupkan diri pernyataan sebatas pernyataan itu? Tentunya, walhamdulillah, di sini tidak sulit untuk kita mendapatkan datanya. Di sini. Banyak ikhwah yang menyaksikan. Banyak ikhwah yang menjadi saksi. Banyak data yang kita dapatkan. Tetapi walhamdulillah, ketika para ahlul ilmi, para duat sudah mengatakan demikian cukup bagimu. Kamu jangan menyibukkan dirimu untuk apa? Untuk menjadi hakim atau advokat. Apa urusanmu cuma untuk Mustafa Butoni? Kef, anak istrimu aja kamu tidak urusi. Pendidikannya. Apakah urusanmu semata-mata untuk Mustafa Butoni? Apakah Mustafa Butoni ini adalah maksum? Kalau kami katakan kami bukan maksum. Dan kalau ada kesalahan kami, kami bersedia untuk disampaikan, dinyatakan bahwa itu kesalahan. Kami mengajarkan kalian menggantungkan, mengikatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia. Naam. Cukup perkaranya. Ikhwah tadi pertanyaan ghibah ini dari mana kalian dapatkan? Ana tanya, kalian belajar dari mana? Belajar dari para asatidzah? Atau belajar dari Mustafa ini? Wallahul musta'an. Kalian mungkin masih banyak hal-hal yang perlu diketahui. Naam, terhadap agama ini. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Setelah naam tahzir Ustaz Muhammad Umar Zewet, keesokan harinya tersebar dari antum Ustaz bahwa Mustafa itu kadzab la afatan. Apakah ini dari pertemuan asatidzah? Naam, ini dari pertemuan asatidzah di Temanggung. Bisakah dijelaskan keabsahan tahzir tersebut karena Mumayyi'in Tegal masih menolak tahzir? Nah,